وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sampai al-bab as-sabi' ya. Bab as-sabi' yang ke-7 ya. Ya. Kita baca dulu al-bab as-samin. Nanti setelah itu murojaah. Yang telah lewat. Al-bab samin if'al la yaf'alu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun uf'ulla yuf'allu. Dilihat penerangan, bab ini dinamakan bab if'alla. Belum betul. Penerangan halaman 84. Bab ini dinamakan bab if'alla atau bab if'ilal. Lantaran masdarnya if'ilalun. Bab ini gunanya sudah halaman 84. Halamannya sama atau tidak? Sama. Anda enggak kata ni. Tidak kata. Kita masih jis pertama ya. Jis pertama. Bab ini gunanya ialah untuk mubalaghah, yakni berlebih-lebihan, melebih-lebihkan, seperti hamira telah merah, tetapi ihmarra maknanya telah bertambah merah. Misalnya apa? Ihmarra wajhuka. Berarti apa artinya? Wajahmu bertambah merah. Kalau hamira wajhuka, wajahmu telah merah. Kalau ihmarra berarti bertambah merah. Iswadda. Misalnya iswadda jilduka, berarti kulitmu bertambah hitam, yang sebelumnya biasa kemudian bertambah, yang sebelumnya hitam saja kemudian iswadda jilduka, berarti kulitmu bertambah merah, bertambah hitam, menunjukkan lebih. Begitulah lain-lainnya. Huruf yang bertambah di dalam madhi bab ini ialah alif. Yang bertambah, yakni maksudnya adalah huruf zaidah. Bertambah maksudnya adalah bukan usul. Bukan usul. Apa usul? Bangunan kalimat. Bangunan kalimat itu ada fa, ain, dan lam. Ya, selain dari usul bangunan ini namanya zaidah, tambahan. Huruf yang bertambah di dalam madhi bab ini ialah alif di permulaan dan satu huruf yang serupa yaitu lamul fi'il yang diidghamkan padanya, yaitu lam fi'ilnya itu dua, lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Ihmarra if'alla. Ihmarra if'alla ikhrajja. Ya, lam fi'ilnya itu dua. Fi'il yang masuk bab ini hampir semuanya berhubungan dengan warna atau cacat, seperti buta, pincang, dan sebagainya. Buta apa? Buta, pincang, dan sebagainya. Ada di situ buta? Tidak ada kalau dari buta. Allah alam buta. Kalau buta ya a'ma. Kalau mengikuti wasan if'ala tidak tahu. If'ala wallah alam. Salam Allah. Di dalam bab ini isim fa'il dan isim maf'ul sama tasrifnya. Isim fa'il dan maf'ul sama tasrifnya, yaitu muhmarun muhmarun, muf'alun muf'alun, muf'alun isim fa'il, muf'alun kedua isim maf'ul. Tetapi pada takdirnya isim fa'il itu muf'alilun, yakni kalau dikembalikan kepada asli, asal muf'alun isim fa'il asalnya adalah muf'alilun, dan isim maf'ul itu muf'alalun, muf'alilun kemudian muf'alalun. Nah, yakni di dalam kaidah apabila ada dua huruf yang berharokat, maka huruf yang pertama itu disukun, muf'alilun, lam pertama itu berharokat, lam kedua itu berharokat, maka lam yang pertama itu disukun, setelah disukun kemudian diidghamkan, dimasukkan pada lam yang kedua sehingga menjadi muf'alun. Sehingga sama saja muf'alalun atau muf'alilun ketika diidghamkan menjadi apa? Muf'alun. Sehingga isim fa'il muf'alun, isim maf'ul juga muf'alun. Tapi bedanya apa? Pada asal. Bedanya pada asal. Kalau muf'alun isim fa'il asalnya adalah muf'alilun. Kalau muf'alun isim maf'ul asalnya adalah muf'alalun. Bila diidghamkan maka dua-duanya jadi muf'alun, sama. Kemudian al-babu tasya, bab yang ke-9. Istaf'ala. Yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun, ustaf'ila yustaf'alu. Ya. Lihat keterangannya. Bab ini dinamakan bab istaf'ala atau bab istif'al, lantaran masdarnya istif'al. Guna bab ini ialah buat meminta, ya, menunjukkan meminta, yaitu alif sin ta menunjukkan meminta, ya, tapi tidak semua, kebanyakannya. Ya. Seperti ista'jala, ista'jala apa artinya? Terburu-buru, bukan meminta. Tidak ada makna meminta di situ, ista'jala. Tapi kebanyakannya tambahan alif, sin, dan ta itu adalah menunjukkan meminta. Seperti istaghfara, ihrah, istarhama. Istaghfara meminta ampun. Istarhama meminta kasih sayang. Istansara apa? Meminta tolong. Istafhama yaitu bertanya. Kalau diterjemahkan di atas itu istafhama minta paham. Ya. Enggak lazim, enggak maklum pada perkataan kita. Istafhama ya bertanya. Istajala terburu-buru. Nah, kalau di atas itu terjemahnya minta lekas. Terburu-buru. Dan buat jadi dan menunjukkan jadi. Berarti istahjara. Istahjara. Jadi batu. Istahjara. Istafhala. Ya, jadi apa itu? Besar. Istafhala jadi besar. Istansara jadi raja wali. Istansara jadi raja wali. Nasr raja wali. Dan ada juga buat lain-lain ini tidak ada ketentuannya, bisa lazim, bisa mutaaddi. Misalnya istanbata artinya mengeluarkan. Istanbata yakni mengeluarkan hukum. Istanbata al-ahkam, mengeluarkan hukum. Istakhraja mengeluarkan, berarti apa? Ini menunjukkan apa? Muta'addi. Istahsana yaitu berhusnudzan. Baik, kita baca sama-sama. If'allah. Ya, kita baca if'allah. Bab yang ke-8. If'alla yaf'alu if'ilalan. Mulai. If'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun. If'alla yaf'alla muf'alun muf'alun. If'alla yaf'alu. Siapa yang sudah apa? Ada yang belum? Berarti sudah semua. Fadal Pak Imam. Belum. Siapa yang sudah Pak Atun? Ya, ini ya alurnya sama dengan sebelumnya, cuma itunya aja waktunya ini diganti, polanya diganti. Fadal Pak Ida. يفعلوا فضل يا أحمد كل ما بعد طبعا يا أنا كده فجأة لك يفعل هاي ما ممكن يا نا لا بابا انت بجا if'allah yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun. If'allah la taf'allah muf'allun muf'allun. If'ullah yaf'allu. Yaf'allu. Yaf'allu. Ya, Pak Imam, ihmarra. Ihmarra yahmarru ihmiroran. Muhmarrun. Muhmarrun ihmarra. La tahmarra muhmarrun muhmarrun uhmurra yuhmarru. Ya, langsung ikhrajja. Ya, ikhrajja. Ikhrajja yakhraju ikhri. Ikhri. Ikhri dadan. Ya. Ikhri dadan. Mufrajun mufrajun. Ikhrajja la takhraju. La takhrajja. La takhrajja. Mufrajun mufrajun. Ukhrujja yukhraju. Nah, faida. Ismarra. Ismarra ya smarru ismiraran ismarun ismarun ismarra la tismarra ismarun ismarun ismarra ismarru ismarru ismarru isharra isharra ismiraran ismarra musharrun musharrun musharrun Tuharra la tadharra Tuharra tuharra Tuharra Yuhrazu Ya Yuzharru Yuzharra Yuz Yuzharru Harru Ya Kemudian Mbak Mariana Ismadda Ismadda yasmadu Ismika Ismika dan Musmatu Musmatun Musmatun Ismada Batasmada Mustamadun Musmatun Musmatun Musmatun Musmud Musmuda Musmatu Ya Kemudian Ya Kemudian Izraqa Israqa yasraqu israqan musraqun musraqun israqa la tasraqa musraqun musraqun musraqa musraqu yusraqu yusraqu yusraqu ya apa baca tasrif fi'il madhi ya sebelumnya kita baca dulu yang di atas biar lebih banyak mengulang biar lebih mungkin ya kita baca if'allah if'allah yaf'alu if'illan muf'alun muf'alun if'allah la taf'alu muf'alun muf'alun if'allah di sini isim fa'il, isim maf'ul sama isim zaman wal makan juga sama isim zaman wal makan juga sama kalau isim alam tidak ada alim alim ya, ya langsung aja kita praktekan ihmarra ihmarra ihmarru fadal ihmarra ihmarra ihmarru ihmirarun muhmarrun muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun ihmarra ihmarru sekarang ihmarra ihmarra ihmarra ihmarru ya Ihmarra ihmarra ihmarru ihmarrat ihmarrata ihmarrna ihmarrta ihmarrtuma ihmarrtu ihmarrti ihmarrtuma ihmarrtuma ihmarrtu ihmarrna Yahmarru Yahmarru yahmarrani yahmarruna yahmarru yahmarrani yahmarruna Yahmarirna Yahmarirna Tahmarru Tahmarru Tahmarrani Tahmarruna Tahmarina Tahmarrani Tahmarirna ahmaruna. Iya. Kemudian ihmiraran. Ihmiraran, ihmiraraini, ihmiraratin. Muhammarun. Muhammarun, muhammarani, muhammaruna, muhammaratun, muhammaratani, muhammaratun. Ya, tashdidnya muhmaratun. Muhmar kemudian ihmarra. Ya, fi'il amrnya ihmarra. Ihmarra, ihmarra, ihmarru, ihmarra, ihmarra, ihmarra. La tahmarra. La tahmarra, la tahmarra, la tahmarri, la tahmarra, la tahmarinna. Marun. Muhammarun, muhammarani, muhammaratun. Ya, muhammaratun tandun. Kemudian uhmurra. Uhmurra, uhmurani, uhmurruna. Tidak pakai ni. Ninya itu salah. Uhmurra, uhmurra, uhmurruna. Nanya tidak ada. Nanya itu salah, salah tulis. Uhmurra, uhmurra, uhmurruna. Baik. Dan sekarang bahkan istafala. Ya. Nah, jadi kalau sudah hafal satu, insya Allah setelahnya itu mudah karena alurnya itu sama, tidak berbeda, hanya merubah wazin saja. Ya, ya, fadhal lebih dibaca istafala. Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun ustaghfira yastaghfaru istansara istansara istansara yastaghfiru istansaran Mustafhamun Ustuf Ya, kita praktekkan mengambil yang paling mudah. Istakbar. Fadlu. Tidak semua yang ada di dalam tasrif ini dipakai. Tidak semua dipakai. Tapi kita tetap menghafalkannya. Seperti 6 misalnya ustukbiro. Dua orang itu disombongi. Apa maksudnya? Dua orang itu disombongi. Dipakai enggak dalam perkataan? Dua orang itu disombongi. Dia disombongi. Dua orang disombongi. Dipakai enggak dalam bahasa? Nah, ini enggak dicapatkan seperti ini. Nah, misalnya tustakbarina. Ya, kamu perempuan disombongi. Tustakbaru, aku disombongi. Tustakbaru, kami disombongi. Nah, seperti ini kan enggak dipakai ya apa di dalam bahasa. Biasanya kalau ingin mengatakan demikian maka pakai apa? Pakai susunan lain. Huwa yastakbiru alayya. Dalam lughatul Arabiyyah. Huwa yastakbiru alayya. Dia sombong padaku. Tidak kemudian saya disombongi. Kalau dalam lughatul Arabiyyah demikian enggak makruf. istighfar. Aku disombong, enggak mau. Yastaghfiru alayya. Sombong kepada saya. Yastaghfiru alayka. Sombong terhadapmu. Yastaghfiru alayki. Dia sombong pada engkau wahai perempuan. Nah, demikian. Ini diantara apa? Contoh. Tidak semua yang di tasrif itu dipakai. Akan tapi tidak mengapa kita mentasrif dalam rangka apa? Mengetahui perubahan-perubahan. Misalnya, la tastakbiru, apa artinya Pak Imam? La tastakbiru. Jangan kamu menyombong. Hah? Jangan kalian menyombong. Jangan kalian sombong. Ya, kalau mustaghfiruna apa? Lakum mustaghfiruna. Artinya apa? Mustaghfiruna. Mustaghfirun, mustaghfiran, mustaghfiruna. Isim apa ini? Isim? Istim fa'il mustaghfiruna. Apa? Istighfar mustaghfiruna. Bukan mustaghfiruna. Apa? Bukan mustaghfiruna. Ya, orang-orang yang minta ampun. Orang-orang yang minta ampun. Isim fa'il enggak ada mukhatab. Isim fa'il semuanya itu ghaib. Dia satu orang, mereka berdua dan mereka banyak. Enggak ada mukhatabnya isim fa'il. Astaghfiruna, mereka meminta ampun. Kalau mustaghfaratun, mustaghfaratun apa ya? Ubaidah, apa artinya mustaghfaratun? Kamu enggak ada mukhatab. Mustaghfaratun dia perempuan diampuni. Iya, dia perempuan diampuni. Mustaghfaratun. Istaghfiri apa ya, Ahmad? Istaghfiri. Ini apa ini? Bentuknya apa? Fi'il apa atau isim apa? Istaghfiri. Istaghfiri. Bukan. Dan istaghfiri dan sama dengan apa? Selamat. Iya selamat. Itu bukan amr, amr itu perintah. Istaghfiri. Dengan minta. Dia perempuan minta ampun. Bukan perintah. Ampunilah dia. Minta, itu bukan minta. Ampunilah. Berarti apa? Memerintahkan untuk diampun. Ini minta ini. Mintalah ampun. Tapi yang diajak bicara apa? Perempuan. Mintalah ampun. Maksudnya adalah perempuan. Kalau diartikan secara panjang, mintalah engkau wahai perempuan meminta ampun, itu kalau diartikan panjangnya gitu. Dalam ke perempuan meminta ampun. Nah kalau dalam bahasa kita biasanya apa? Mintalah ampun gitu aja, tapi yang diajak bicara perempuan. Ya. Kalau istighfar mintalah ampun, yang diajak bicara laki-laki. ini harus dikuasai makna-makna. Istighfarun apa artinya? Istighfarun? Bukan. Minta lampu lah, hammer. Merentah. Istighfarun apa? Permintaan ampun. Permintaan ampun. Iya, permintaan ampun. Iya, makanya ini harus dimurajaah ini makna-makna ini. Banyak yang kita lupa. Ya enggak apa-apa. Ini kita itu apa? Murajaah makna. Istighfarah, Pak Imam. Istighfarah. Dia laki-laki. Istighfarah. Istighfarah. Dia laki-laki telah meminta. Oh, dia laki-laki meminta. Iya. Yastaghfiru Pak Agung. Yastaghfiru. Ya, sedang atau akan minta ampun. Istighfarun apa? Istighfarun. Beda. Apa tadi? Permintaan ampun. Mustaghfirun. Ya, ini. Istighfirun. Laki-laki. Isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Oh iya, pelaku. Iya. Ampuni. Bukan. Ampuni perintah. Apa? Enggak ada isim fa'il apa? Itu perintah. Apa? Orang yang meminta ampun, orang atau orang laki-laki yang meminta ampun, atau panjangnya satu orang laki-laki meminta ampun, satu orang laki-laki meminta ampun. Karena nanti mustaghfirani dua orang laki-laki yang minta ampun, mustaghfiruna orang-orang laki-laki minta ampun, yang minta ampun, mustaghfarun. Apa, Mbak Mara? Bukan. Mustaghfarun. Mustaghfirun orang yang meminta ampun. Kalau mustaghfarun orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Atau satu orang laki-laki yang diampuni. Karena nanti kalau mustaghfarani dua orang laki-laki yang diampuni. Mustaghfaruna. Ya, banyak orang laki-laki yang diampuni. Istighfar ya. Minta ampun. Mintalah ampun. Ya, siapa yang diperintah ini? Ya? Yang. Iya, mukhatab berapa mukhatabnya? Satu laki-laki perempuan? Iya. La tastaghfir. Jangan kamu satu orang laki-laki minta ampun. Jangan engkau seorang laki-laki meminta ampun. Mustaghfarun, mustaghfarun ini sama, yaitu isim zaman wal makan. Mustaghfarun kalau isim zaman waktu meminta ampun, mustaghfarun waktu di kita ulangi waktu meminta ampun, kemudian tempat meminta ampun. Ya, tempat meminta ampun. Mustaghfiru apa? Telah diam ampuni. Ya. Istighfaru sedang atau akan diampuni. Istighfira dia laki-laki telah diampuni. Istighfar dia laki-laki sedang atau akan diampuni. Ya. Ya. Itu dikuasai terlebih dahulu. Ya, setelahnya di bawahnya itu gampang, tinggal apa? Tinggal menerapkan mufrad mutsanna jamak mutakar mu'annats itu saja. Mungkin Pak Imam di ini diterjemahkan misalnya istakbara misalnya sombong. Istakbara ya istakbiru istakbara diterjemahkan. Betul Pak Imam. Istakbara jalan lagi telah sombong. Iya, ya istakbiru. Istakbiru jalan lagi seorang laki-laki pas sedang sombong. Istakbara. Istakbara sombong. Iya. Istakbiru seorang laki-laki yang sombong. Iya. Istakbaru seorang laki-laki yang sombong. Iya. Istakbir sombonglah. Sombonglah. La tastakbir, jangan kamu sombong. Istakbaru, istakbaru. Waktu sombong, tempat sombong. Sombong. Istakbiru. Ya laki-laki. Ya laki-laki itu sombong. Telah. Telah disombong. Istakbaru. Ya laki-laki sedang disombong. Iya. Kemudian istakhraja mengeluarkan. Mungkin Pak Agung. Istakhraja. Istakhraja ya laki-laki telah mengeluarkan. Ya istakhraju ya laki-laki sedang akan mengeluarkan. Istikhraja pengeluaran. Kemudian orang yang dikeluarkan orang yang mengeluarkan orang yang dikeluarkan di bakri kamu satu orang keluar bukan keluarkanlah ya atau keluarkanlah dia keluarkan dibaca. Karena dia ini maf'ul bi, enggak ada maf'ul binya. Istakhrij, ya, kalau panjangnya hendaklah engkau laki-laki mengeluarkan. Ya, tapi sudah langsung aja, keluarkanlah. Gitu. Istakhrij, keluarkanlah. Bila tastakhrij, jangan kamu keluarkan. Istakhrajun. Istakhrajun. Tempat dan waktu mengeluarkan. Istakhrija. Telah dikeluarkan. Dia laki-laki telah. Dia laki-laki telah dikeluarkan. Istakhrajun. Dia laki-laki sedang atau akan dikeluarkan. Iya. Ya, baiklah. Namanya istakhajalah terburu-buru. Ajalah terburu-buru. Ya, ya setaja dulu. Ya, istajalun. Ya, terburu-buru. Kemudian mustajilun. Ya, seorang laki-laki yang terburu-buru. Mustajalun. Nah ini susah apa? Diartikan apa? Diburu-buru. Mustajalun ini tidak ada penerapannya. Tapi tidak apa-apa kita terjemahkan. Tidak apa kita baca dalam rangka untuk mengetahui perubahan. Ya, kemudian istajil apa? Terburu-buru lah. La tastajil. Terburu-buru. Mustajalun. Terburu-buru. Mustajilah. Diburu-buru. Ya itu dibubui gitu maksudnya. Apa ini bahasa Indonesia ini? Ya, mustajalun. Ya. Kemudian istansoro, meminta pertolongan. Minta pertolongan. Betul. Dia laki-laki telah minta tolong. Istansiru. Istansiru. Dia laki-laki yang minta tolong. Istansoron. Istansoron. Permintaan. Permintaan tolong. Iya. Istansirun. Orang yang minta tolong. Dia sedang diminta tolong. Kemudian istakmala, menyempurnakan. Istakmala. Istakmala. Ya laki-laki telah menyempurnakan. Ya stak milu. Ya laki-laki telah menyempurnakan. Istakmalan penyempurnaan. Stak milu orang yang menyempurnakan. Stak malu orang yang orang laki-laki yang sedang menyempurnakan. Stak malu yang disempurnakan. Isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Berarti enggak boleh telah atau sedang. Orang yang disempurnakan. Ya, orang yang disempurnakan. Istakmil. Istakmil, sempurnakanlah. Istakmil, janganlah kamu menyempurnakan. Istakmalun, waktu atau tempat menyempurnakan. Ya. Istakmilah. Istakmilah. Ya, datang ini. Istiqomah. Istakmalu. Ya, kemudian istarhama, minta kasih sayang. Istarhama, ya laki-laki meminta, telah meminta kasih sayang. Yastar sunu, dia atau dia sedang atau meminta kasih sayang. Istik naron, kasih sayang. Istirhaman, kasih sayang. Permintaan kasih sayang. Tentang kasih sayang. Mustarhimun orang yang meminta kasih sayang. Mustarhamun orang yang disayang. Kalau yang diminta. Orang yang diminta. Ya, mintanya jangan dihilangkan. Orang yang minta di. Orang yang diminta kasih sayang. Mustarhim kasih sayang. Bukan. Mintalah. Mintalah kasih sayang. La tastarhim, janganlah kau meminta kasih sayang. Mustarhamun, maksud dan tempat minta kasih sayang. Mustarhima, orang yang telah diminta kasih sayang. Dia laki-laki telah di minta kasih sayang. Mustarhamun. Mustarhamun, dia laki-laki orang yang sedang minta kasih sayang. Kalau minta saja itu maklum, kalau maksud diminta. Ya, kalau maklumnya meminta. Ya. Ya kita baca karok, baca yang dulu biar nggak lupa. Abul awal dibaca atasnya saja. Afala yuf'ilu if'alan. Halaman 62. Satu wazan, satu contoh. Af'alah. Fadal, mulai. أفعل يفعل إفعالا مفعل مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل يفعل أحسن أحسن يرسل إرسالا مرسل مرسل أحسن لا تحسن مرسل مرسل مرسل أحسن لا تحسن مجان فعل فقطوة علامان 67 فَعَلَ يُفَعِلُ تَفْعِيلًا مُفَعِّلٌ مُفَعَّلٌ فَعِلَ لَا تُفَعِلُ مُفَعَّلٌ مُفَعَّلٌ فُعِلَ يُفَعَّلُ شَرَّفَ شَرَّفَ يُشَرِّفُ تَشْرِيفًا مُشَرِّفٌ مُشَرَّفٌ شَرِّفْ لَا تُشَرِّفْ مُشَرَّفٌ مُشَرَّفٌ شُرِّفَ يُشَرَّفُ فَعَلَ فعل يفعل مفعلا مفعلا مفعلا مفعلا مفعلا لا تفعل مفعلا مفعلا فعل يفعل خاطب خاطب يخاطب مخاطبة مخاطبا خاطبا مخاطب تفاعل يتفاعل تفاعل متفاعل متفاعل تفاعل تتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل يتفاعل تجاهل تجاهل تجاهل متجاهل متجاهل تجاهل تجاهل متجاهل dan tajahala dan tajahala sudah pas, tidak apa-apa bahasanya sama if apa if ta'ala al-babu sadis if إحمرارا مرارا Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustaf'ila yustaf'alu. Istaghfara. Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun ustaghfir la yastaghfarun. Ya, baik. Kita insyaallah. Sekarang aku. Ya, lupa apa bukan ini. Tak lihat Pak Imam. Kita antum di situ aja, Pak. Enggak, maksudnya bukunya di sini aja, tak lihat dari sini. Ini kayak gini, sama apa? Ya, emang bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran aku. Ya, kemarin apa pelajarannya? Terakhir apa, Pak? Iya, khulasatu al-asma al-marfu'ah. Sampai tawaf ya. Yang khulasa masih belum. Jilajati tawaf. Oh iya. Khulasa. Ya. Khulasatul asma al-marfu'ah. Yang kita telah pelajari asma marfu'ah itu apa saja, walaupun kalau di matan al-Jurumiyah lebih banyak dari ini. Tapi di sini disebutkan yang sering muncul ya dari isim-isim yang marfu. Ya. Antaranya adalah isim fa'il, kemudian naibul fa'il, al-mubtada dan khabar. Ya, kemudian khabar inna, kemudian apa lagi, Pak? Kemudian tawabi'. Ya, ini semua sudah apa belum? Belum. Sampai mana kemarin? Sampai naibul fa'il ya. Iya. Isim fa'il, apa itu fa'il? Fa'il itu adalah isim marfu' yang apa? Menunjukkan pelaku perbuatan. Itu isim fa'il. Isim marfu' yang menunjukkan pelaku perbuatan. Ismul marfu'un yadullu 'ala man fa'ala al-fi'la. Ya. Isim fa'il misalnya telah pergi Muhammad. Siapa yang melakukan pergi? Muhammad. Walaupun yang menjadi fa'il itu tidak selalu sesuatu yang hidup, benda mati juga bisa menjadi fa'il. Yang jelas fa'il itu apa? Yang terjadi padanya perbuatan. Yang terjadi padanya perbuatan itu tidak harus makhluk yang bergerak. Walaupun benda mati juga bisa menjadi fa'il. Misalnya saqata hajarun, telah jatuh batu. Apa yang jatuh? Batu. Padahal batu itu tidak benda mati. Ja'al kitabu, telah datang kitab. Padahal kitab itu benda mati. Bisa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ja'al kitab, telah datang kitab. Yang jelas fa'il itu apa? Yang terjadi padanya perbuatan. Isim yang marfu yang terjadi padanya perbuatan. Ja'al kitabu, datang ini terjadi pada apa? Yaitu pada al-kitab. Nah, kalau misalnya ja'a kitabu muhammadin, telah datang bukunya Muhammad. Yang datang bukunya apa Muhammadnya? Yang datang bukunya. Ya, bukunya Muhammad, bukan Muhammad yang datang, tapi bukunya Muhammad. Ya, Muhammad tidak datang, tapi bukunya. Orangnya di rumah, tapi yang datang adalah bukunya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya fa'il itu menunjukkan padanya yang terjadi padanya perbuatan. Ya, yang terjadi padanya perbuatan itu tidak selalu benda yang bergerak. Ya, benda mati juga bisa. Ya, kemudian fa'il ini ada yang zahir dan ada yang apa? Ya, kalau zahir yaitu yang apa artinya dhahir? Dhahir bukan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Nah, misalnya apa? Yang dhahir itu disebutkan qala Muhammadun. Baik kalau qultu, qulta, qultum, qulti, qultuma, qultunna, artinya apa? Dhamir. Artinya dhamir. Dhamir di sini bisa mustad, bisa muttasil dan bisa mustatir. Nah, kalau misalnya sa'altu, ini fa'alnya apa? Dhamir mustatir atau muttasil? Dhamir muttasil. Tapi kalau sa'ala, sa'ala apa? Dhamir mustatir takdiru huwa. Kalau sa'alu, apa fa'alnya? Wa'ul jama'ah. Dhamir muttasil. Kalau yafqahuna, yafqahuna, apa fa'alnya? Wa'ul jama'ah. Nunnya itu apa yafqahuna? Nunnya apa? Mengganti tanwin. Mengganti tanwin. Ada yang lain, Pak Imam? Alamat rafa. Yafqahuna alamat rafa. Beda dengan faqihuna. Faqihuna. Faqihuna ini jamak mudzakkar. Salim nunnya itu iwadun anit tanwin. Seperti muslimuna. Muslimuna nunnya itu iwadun anit tanwin. Tapi kalau yuslimuna fi'il mudhari. Yuslimuna nunnya itu alamat rafa. Ya. Paham ya? Ya. Apa yang susah di sini dhamir, yakni fa'il itu kalau dilihat zahir berarti berarti bukan dhamir, tapi kalau misalnya dilihat isim zahir yang menjadi fa'il kok enggak ada, berarti isim fa'ilnya itu mustatir. Misalnya sa'alaka ustadun, sa'alaka ustadun, telah bertanya kepada engkau ustaz. Fa'ilnya Bapak Imam? Ustaz. Enggak harus fa'il itu nyambung dengan fa'il, enggak harus. Boleh terpisah. Boleh didahulukan maf'ul bih. Sa'alaka ustazun. Apakah ka itu fa'il? Enggak. Enggak ada ka itu fa'il karena ka itu dhamir rafa' atau dhamir nasab. Dhamir nasab muttasil. Ya harus pakai yang rofa. Ya. Sa'alaka ustadzun. Kalau su'il kalau sa'alta ya, kalau ingin kafnya itu menjadi fa'il ya sa'alta. Kalau ingin dhamir kamu anta ya sa'alta bukan sa'alaka. Kalau sa'alaka berarti ka itu maf'ul bih bukan fa'il. Sa'alaka ustadzun. Kalau Muhammadun jaa. Muhammadun jaa. Kalinya apa Pak Imam? Apa? Muhammad. Muhammadun jaa fa'ilnya Muhammad. Setuju ya, Baita? Setuju apa menyelisih? Muhammadun jaa fa'ilnya Muhammad. Menyelisih apa fa'alnya? Dhamir mustatir. Mustatir wahyu. Mustatir takdir huwa apa? Huwa kembali pada Muhammad. Ya beda. Ja'a Muhammadun fa'alnya Muhammad. Tapi kalau Muhammadun ja'a, ya, fa'alnya itu dhamir mustatir takdirnya huwa kembali pada Muhammad. Karena kalau ja'a Muhammadun jumlah apa ini? Jumlah fi'aliyah fi'il dan fa'il. Kalau Muhammadun jaa jumlah apa? Ismiyah mubtada dan khabar. Muhammadun itu mubtada, jaa itu jumlah fi'il dan fa'il. Di mahal raf'in apa? Apa? Khabar. Kita lanjutkan. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Yang menggantikan fa'il. Siapa yang menggantikan fa'il? Asalnya apa dia posisinya? Setelah menggantikan fa'il Maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu kalau jumlahnya itu jumlah kalau fi'ilnya itu ma'lum. Nah, kalau naibul fa'il berarti fi'ilnya harus apa? Mabni lil majhul. Misalnya sa'alaka ustadun, telah bertanya padamu ustad. Kalau dijadikan naibul fa'il bagaimana ya Ahmad? Engkau telah ditanya. Ya, engkau telah ditanya, ustadnya jangan sebutkan. Apa? Iya, iya gimana? Sa'alaka ustadun berarti apa? Ya, suila anta apa suila? Suilaka, suilta. Suilta. Sudah berlari kan? Suilta. Ya. Halo. Akramakum. Akramakum. Akramakumullah. Akramakumullah. Allah telah memuliakan kalian. Jadikan naibul fa'il bagaimana? Akramakumullah. Ya, Allah berjalanlah, Allah itu dihilangkan. Kemudian apa? Kafnya itu akramakumullah, kumnya itu maf'ul bih dijadikan menjadi naibul fa'il. Berarti kum itu diganti menjadi dhamir rafa'. Kum itu dhamir nasab diganti menjadi dhamir rafa'. Akramakumullah. Jadi apa? Apa? Bukan. Akramakumullah berarti kalian telah dimuliakan. Kalian telah dimuliakan. Apa ya? Ukrimtum. Ya, ukrimtum. Kalau mudaranya apa? Ukrimtum mudaranya apa? Ukrimtum mudaraknya apa? Itu mati. Kalian sedang dimuliakan. Tukramu. Nah. Tukramu. Nah. Ya, tukramu. Nah. Kalian sedang dimuliakan. Apa diurut? Ya, akramahu dari akramahu anggap saja fa'ilnya lafzul jalalah Allah, akramahullah, akramahumallah. Tapi fa'ilnya enggak ana sebutkan dalam rangka untuk meningkat. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramaka, akramakuma, akramakunna, akramaki, akramakuma. Kita ulangi. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramani, akramana. Nah, itu kalau apa? Ma'lum. Kalau dijadikan majhul berarti apa? Ukrima, ukrima, ukrimu, ukrimat. Ukrimaka, ukrimata, ukrimna, ukrimta, ukrimtuma, ukrimtum, ukrimti, ukrimtuma, ukrimtuna, ukrimtu, ukrimna. Nah, itu. Kalau dijadikan jadi majhul. Maknanya majhul. Jadikan ma'lum fa'il. Ya Pak, Pak Imam ahsanahu. Coba anda huruf ahsanahu. Ahsanahu, ahsanahu ma. Ya. Ahsanahu, ahsanahu, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu. Ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu ma, ahsanahu aksanani aksanani. Iya. Kalau dijadikan majhul gimana? Waksina waksina waksini waksini waksini waksina waksina ta waksin waksina waksina waksinta waksintuma waksintuma waksinti waksintuma waksintuna waksin ni waksina waksintu waksintu waksina. Ya, kita kan kehafalan sekarang tak lompat-lompat. Ya, ya. Ahsanakum, apa? Oksino. Ahsanahunna, apa? Ahsanahunna. Ahsanahunna. Ahsanahunna. Ahsanahunna. Iya. Ahsanahunna. Ahsanaka apa tadi? Ahsanta. Ahsanta. Ahsanani apa? Ahsanani. أحسنت أحسننا أحسننا لا يا بني أحسننا قالوا أحسننا بدأ ذو أحسنهن قالوا أحسنكن ذوهن أحسنتن أحسنتن أحسنتن أحسن أحسن تأثير أحسن carikan mabni lil majhul. Ahsana berarti apa? Tidak. Fi'il madhi itu enggak ada yang akhirnya yang dhamma, enggak ada. Kecuali kalau bersambung dengan wawul jamak. Enggak ada fi'il madhi yang dhamma akhirnya. Wahsina. Wahsina, wahsina, wahsina, wahsina. Ini agak ruwet yang bangun. Kemudian mubtada. Mubtada itu apa? Isim marfu' yang isim marfu' yang apa? Iya. Takrifnya apa di sini coba kelihatannya. Karena lupa takrifnya di sini. Mubtada. Sebelumnya apa? Ini. Mubtada. Mubtada ismun mukhbarun anhu. Wal khabaru mukhbarun bihi. Mubtada itu adalah isim. Tentunya marfu ya, isim marfu mukhbarun anhu. Isim yang dikabarkan tentangnya, yang diperintahkan tentangnya. Kalau khabar apa? Mukhbarun bihi, yang mengkabarkan. Ya, bihi haknya itu kembali pada mubtada. Yang mengkabarkan mubtada, yang menjelaskan mubtada. Kalau mubtada dikabarkan tentangnya, kalau khabar mengkabarkan mubtadanya, yaitu menjelaskan. Ya. Ya, mubtada itu ada dua, zahir dan dhamir. Ya, yang zahir jelas yaitu Ahmad, Ustadun, Aliun, Ghaniun, ya, itu zahir. Zahir itu bukan dhamir. Kalau dhamir huwa, maridun, anta, muslimun, itu harus memakai domir apa? Kalau mubtada domir, domir rafa mun fasil, domir rafa mun fasil. Tidak sembarang domir, misalnya pakai iyaka, enggak boleh. Iyaka muslim, enggak boleh. Iyaka itu domir nasab mun fasil, enggak boleh pakai yang lain-lain. Harus pakai domir mun fasil, domir rafa mun fasil. Yaitu apa domir rafa mun fasil? Ya, apa namanya? Itu domir rafa mun fasil pada awal. Ya. Ana nahnu ahsan ba. Ya. Wa maridun anta muslimun. Kalau anti berarti apa? Anti apa? Paham? Muslimatun. Kalau antum ya muslimuna. Muslimuna. Kalau hunna, hunna, ya hunna muslimatun, ya antunna, mus. Muslimatun, antunna muslimatun, sama tak apa? Hunna muslimatun, antunna muslimatun. Huwa, huwa muslimun. Nahnu, nahnu bagaimana? Muslimun. Nahnu muslimun. Ana? Muslimun sama, ana muslimun. Kalau huwa sama. Baik, ini ya cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.